ada dua kali majelis tadi pagi. Nah, kita ingin melanjutkan tentang permasalahan ini untuk membahas maksud dan tujuan daripada al-iman kepada khuruj, keluarnya atau munculnya al-Masih ad-Dajjal. Sebelum itu penting diingatkan makna al-Masih, karena kata-kata ini al-Masih tersebut diperuntukkan untuk dua, al-Masih ad-Dajjal dan juga al-Masih bin Maryam. Isa al-Masih. Makna dari dua kata yang sama ini berbeda. Al-Masih, ketika disebut dengan al-Masih Dajjal, kenapa Dajjal disebut al-Masih? Dikarenakan yang pertama alasannya, mamsuh ainuhul yumna. Mamsuh ainuhul yumna, mata dia yang sebelah, yang kanan itu mamsuh, buta sebelah. Nah, kata-kata al-Masih, Masih itu ala wazan fa'il dalam bahasa Arab. Maknanya bisa maf'ul, bisa fa'il. Itu wazan fa'il. Seperti qatil. Qatil bisa maknanya maktul, bisa maknanya qatil. Ya. Begitu. Begitu juga al-Masih. Masih dalam hal ini bermakna al-mamsuh. Ya, al-mamsuh ainuhul yumna, yang buta sebelah. Nah, a'war. Nah, sementara Isa ibn Maryam al-Masih, kenapa disebut dengan al-Masih? Karena dia yamsahu ad-dhalala bil huda, menghapuskan kesesatan dengan hidayah, al-Masih. Sehingga kata-kata ini berbeda maknanya sesuai kepada siapa dia diletakkan. Nah, bisa dipahami? Ini makna al-Masih, Allah Ta'ala. Makna Dajjal sudah kita ketahui. Sementara ad-Dajjal yang dimaksud dalam poin ini al-iman annal masih ad-Dajjal, sudah disebutkan bahwa ad-Dajjalul Akbar, yang dimaksud dengan Dajjal di sini adalah ad-Dajjal al-Akbar. Dajjal yang besar yang dimaksud di sini adalah al-A'war yang disebutkan di cirinya, bukan ad-Dajjal yang bersifat umum yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yakhruja 30 dajjalun kulluhum yad'i annahu nabiyyun aw annahu rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 dajjalun, masing-masingnya mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. Ini Dajjal. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Dajjalul Akbar bagian daripada 30 ini. Bahwa Dajjal itu banyak dari zaman ke zaman, berjumlah 30. Salah satu dan puncaknya adalah Dajjalul Akbar. Pembahasan tentang Dajjal ini meliputi banyak hal yang penting diketahui. Kita akan membaca beberapa hadis tentang Ad-Dajjal. Pertama, yang wajib diyakini bahwasanya tidak ada fitnah yang Allah turunkan ke muka bumi ini yang melebihi bahaya atau fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis beberapa hadis, antaranya adalah hadis Hisham bin Amir. Aina Hisham bin Amir? Aina sahabi? Hisham bin Amir marfu'an, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun, dalam riwayat lain fitnatun akbar min fitnatid dajjal. Tidak ada antara rentang waktu penciptaan Adam sampai kiamat, secara waktu ini dua masa ini, yang fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah al-Masih Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Hakim, kemudian Al-Imam Ahmad dalam Mustadnya. Semisal dengan hadis tadi juga datang dari sahabat Abdullah bin Mughassal. Nah, semisal dengan hadis itu sama namanya. Hadis Abdullah bin Mughassal diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Nah, sehingga kalau ditanya kita, fitnah apa yang terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang Allah ciptakan sejak masa Adam, diciptakannya Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, jawabannya adalah fitnah Masihid Dajjal. Dalilnya hadis Hisham bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hakim dan Ahmad, kemudian hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Berikutnya yang penting diketahui terkait dengan masalah Ad-Dajjal adalah tidak seorang nabi pun kecuali memperingatkan umat, menunjukkan bahwa masalah Dajjal memang masalah yang serius, yang dekat dan berbahaya. Hal ini ditegaskan dalam hadis, beberapa hadis, antara lain hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga hadis Jabir bin Abdullah hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lafadznya qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabatnya. Fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu, kemudian Rasulullah memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah adalah yang berhak untuk dipuji. Thumma dzakara ad-dajjal, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang ad-dajjal. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, inni la'undhirukumuhu, inni la'undhirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu, laqad anzarahu nuhun qaumah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku akan memberikan peringatan keras, inzar, ya, untuk kalian semuanya tentang ad-dajjal. Dan tak seorang nabi pun yang diutus kecuali telah mengingatkan umatnya dengan peringatan keras, inzar, yaitu mana inzar dari ad-dajjal ini. Sungguh Nabi Allah Nuh telah mengingatkan umatnya, rasul pertama, ya, mengingatkan umatnya dari bahaya ad-dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun, tapi aku akan menyebutkan kepada kalian tentang Dajjal ini yang belum pernah disebutkan oleh seorang nabi pun, lebih lengkap berita yang akan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Bukhari dan Muslim. Datang dari sahabat siapa saja tentang ini? Hadis Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan barakallahu fikum. kami dari Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri, ha? Sa'ad bin Butara. Hadis tentang ini dari Abdullah bin Umar, iya. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga Anas bin Malik, juga Bukhari Muslim. Bukan berarti yang lainnya tidak, juga ada Abu Dawud, Tirmidzi. Juga datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Asma binti Yazid Al-Ansari. Nah, bahwa setiap Nabi mengingatkan umatnya sekaligus sekali lagi ana tekankan menunjukkan bahwa ini memang risalah setiap Nabi yang Allah wahyukan, yaitu memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dari sini juga kita tahu bahwa ketika Rasulullah mengingatkan umatnya dengan tentang Dajjal adalah sebagai bukti kebenaran kenabian atau kerasulan Rasulullah SAW, karena beliau memberitakan sesuatu yang lain. Dan berita ini yang beliau sampaikan bersambung, ada kaitannya dengan para nabi sebelumnya. Ini sebagai bukti, salah satu bukti, salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Kemudian yang penting juga diyakini bahwa Dajjal ini akan keluar di daerah antara Syam dan Irak. Di tempat itu, posisi tempat keluarnya Dajjal adalah di daerah antara Syam. Syam itu meliputi kalau di zaman ini 4 negara, Syria, Lebanon, Palestina dan Jordan. Ini diberi nama Syam. Antara Syam dengan Irak itu ada sebuah daerah, di situ nanti akan muncul Dajjal. Jadi kalau ditanya di mana Dajjal akan muncul, di daerah antara Syam dan Irak. Ya. Nah, kalau satu hari lagi Ustaz yang dicita besar Dajjal itu di Khurasan, Ustaz? Nanti akan kita jelaskan. Okay, baik. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis barakallahu fikum An-Nawas bin Sam'an. Hadis An-Nawas bin Sam'an diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Juga oleh Imam Abu Dawud dan serta Tirmizi, Ibnu Majah. Lafaz hadis ini, hadis Nawas bin Sam'an, panjang sekali dalam Sahih Muslim. Tapi ana sebutkan cuplikan dari hadis tersebut. Qala fa bainama huwa kadzalik. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam innahu kharijun khallatan bainas syam wal iraq. فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا. Sesungguhnya dia pasti akan keluar di sebuah daerah antara Syam dan Irak, kata Rasulullah. Nah, kemudian dia akan menimbulkan kerusakan ke arah kanan maupun ke arah kiri di muka bumi ini, ayat seluruh bumi. Nah, maka wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian, istiqomahlah kalian. Nah, ini hadis cuplikan dari hadis panjang. Syahid dari hadis ini yang bisa kita ambil bahwasanya tempat keluarnya Dajjal adalah antara Syam dan Irak. Apa dalilnya? Hadis Nawas bin Sam'an diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal pertama kali muncul tidak kemudian langsung mengklaim dia sebagai Rabbul Alamin. Tidak langsung dia mengklaim bahwa dirinya sebagai Rabb. Mengklaim rububiyah enggak. Tapi bermula dengan mengklaim dirinya sebagai Nabi. Mengklaim an-nubuwwah sebelum ar-rububiyah. Hal ini disebutkan di dalam riwayat hadis Abdullah bin Magnum. Nah, salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Magnum. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis ini walaupun pada sanadnya ada sedikit kelemahan, ya, ada kelemahan, tetapi Syekh Al-Albani memperkuatnya dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Memperkuatnya dengan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga sebagian lafaznya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana lafaz hadis Abdullah bin Magnum yang tadi kita sebutkan bahwa pertama kali muncul Dajjal mengklaim apa? Nubuah. Sebelum mengklaim rububiyah. Sebelum mengatakan ana rabbul alamin, dia mengatakan ana nabi. Dalam hadis Abdullah bin Magnum disebutkan di sana, hadisnya panjang, qala ad-dajjal laisa bihi khafa. Dajjal, kata Rasulullah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari sifatnya. Innahu yaji'u min qibalil masyriq, dia akan datang dari arah timur. Jadi tadi antara Syam dengan Irak itu arah timur, dari arah Madinah. Fayad'u li fayadba'u wa yansibu linnas fayuqatiluhum wa yadhhar 'alaihim. Nah, kemudian Dajjal ini berdoa untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak orang mengikuti dia dan berperang bersama dia, kemudian dia menang. Fala yazalu ala dhalika hatta yaqdum al-Kufa. Dia terus demikian sampai dia datang ke negeri Kufa, masuk ke Irak. Nah, fayadhhar dinullah wa ya'mal bihi aw fayudhhir din Allah. Dia menampakkan agama Allah ini, menampakkan Islam. Nah. Wa ya'mal bihi, dan beramal dengan itu Dajjal. Fayadhba, kemudian orang-orang pada mengikutinya. Awfayudba, kemudian dia diikuti oleh manusia. Wayuhabbu ala dhalik, dan dicintai oleh manusia. Thumma yaqulu ba'da dhalika, kemudian dia mengatakan, inni nabi, sesungguhnya saya adalah nabi. Fayafza'u min dhalika kullu dhi lubbin wayufarikuhu. Mendengar ini, klaim ini, maka setiap orang yang memiliki kalbu yang bersih, ya, dia, oh, kok sudah mengklaim nabi, akhirnya ditinggalkan Dajjal, mulai ditinggalkan. Fayamkuthu ba'da dzalika, dia diam Dajjal terus dalam kondisi seperti itu, hatta yaqul ana Allah, saya adalah Allah. Demikian awal munculnya Dajjal ini. Hadis ini walaupun pada sanadnya ada kelemahan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi diperkuat dengan adanya hadis siapa? Abi Hurairah marfu'an baina yaday sa'ah qaribun min 30 dajjalin kadzabin kulluhum yaqul ana nabi ana nabi. Mendekat datangnya hari kiamat nanti, menjelang datangnya hari kiamat nanti, akan muncul kurang lebih 30 dajjal kadzab semuanya. Nah, mengklaim masing-masingnya bahwa saya adalah nabi saya. Tadi saya sebutkan bahwa ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian diantara yang penting diyakini terkait dengan Dajjal, bahwa dia setelah mengklaim adanya dirinya sebagai Allah, sebagai Rab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Nah. Memberi ilmu kepada kita di saat menghadapi Dajjal ketika dia mengklaim bahwa dirinya adalah Rabb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in iltabasa 'alaikum." Jika masalahnya yang kalian hadapi nanti dari Dajjal itu sulit untuk kalian memisah ini betul-betul Dajjal atau ini Allah atau bagaimana, fa'lamu anna rabbakum azza wa jalla laisa bi'awa. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Nah, wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Yaitu bahwa Allah itu akan dilihat di akhirat nanti. Ketika di dunia ada yang mengklaim sebagai Rabb, dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini datang dari sahabat Ubadah bin As-Samit, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah dan yang selain kedua. Dan hadis ini sah. Nah, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang ini sebelum kita lanjut ya. Poin berikutnya tentang Dajjal. Nah, dalam hadis Muslim ada menyebutkan bahwa di antara dua mata Dajjal itu ada perkataan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, insyaallah. Karena bahas sekarang secara apa, pelan ya, detail. Baik. Yang berikutnya terkait dengan Dajjal, bahwa Ad-Dajjal di antara sifatnya adalah a'war ainul yumna, buta mata kanannya. Nah, hal ini dipertegas dalam banyak hadis. Antara lain adalah hadis Abdullah bin Umar yang telah lalu dalam Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik juga dalam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Nah, tentang ini banyak sekali hadisnya, tanpa saya sebutkan satu persatu. Nah, lebih dari 5 sahabat, bahkan mungkin lebih dari 6 dan 7 sahabat meriwayatkan tentang sifat Dajjal bahwasanya mata kanannya buta. Nah, berikutnya, innahu maktubun baina ainaihi kafir. Ini yang tadi ditanyakan, bahwa tertulis di antara dua matanya di sini kafir. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan kafara. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, hadis Anas, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abdullah bin Umar, hadis Hudzaifah bin Yaman. Dalam hadis Anas bin Malik, lafadznya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad, qala ma min nabiyyin illa waqad andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Tak seorang nabi pun yang diutus kecuali pasti dia telah memberi peringatan keras kepada umatnya tentang al-a'war al-kadzdzab. A'war itu buta sebelah. Kalau buta dua-duanya diberi nama a'ma. Ya. Kalau awar itu buta sebelah, baik kanan maupun kiri. Ada persisnya antara kanan dan kiri, Ustaz? Ya, penamaannya. Pak, maksudnya tadi... Ya, ada beberapa riwayat disebutkan kiri. Kiri. Nah, tapi riwayat yang sah adalah kanan. Kemudian dilanjutkan. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu adalah buta sebelah. dan Rabb kalian tidak rawat. Nah, ini Rasulullah sedang memberikan ciri-ciri Dajjal kepada umatnya. Maktubun baina ainaihi kafara yaqra'uhu kullu muslim. Boleh dibaca. Boleh dibaca oleh setiap muslim. Baik dia bisa membaca waktu ini ataupun tak bisa membaca. Yang bisu pun ngerti. Semuanya. Yang namanya muslim bisa ngerti. Kafara. Bukan beriman, ya? Bukan mukmin. Nah, dalam beberapa riwayat disebut muslim, disebut dalam beberapa riwayat mukmin. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Yang beli mukmin. Nah, semuanya muslim dalam riwayat Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ada yang dengan lafaz muslim, ada yang lafaz mukmin. Dua-duanya sah. Maksudnya, nah, maksudnya kalau dari awal Dajjal keluar, dia menyampaikan tentang Islam, dia mendoa kepada Rasulullah. Tapi dari awal, jika berdasarkan hadis ini, sepatutnya kaum mukminin sudah dapat melihat bahwa dia adalah Dajjal. Tetapi ada juga yang maksudnya dalam berdasarkan hadis Nabi yang lain menunjukkan bahwa ramai yang terfitnah kepada Dajjal ini. Nah, maksudnya kaum muslimin sendiri mengikut. Nah, tapi hadis ini pula menunjukkan bahwa semua kaum muslimin dapat melihat Dajjal kafir itu. Nah, yang mana yang dulu? Maksudnya adakah perkataan kafir datang kemudian? Nah, pertama, muslim atau mukmin berbeda-beda tingkat iman dan tingkat ilmunya. Seorang yang tingkat iman dan ilmunya lebih tinggi, dengan lebih cepat dia memiliki sensitivitas untuk membedakan ini Dajjal atau bukan. Berbeda dengan mukmin yang iman lemah dan ilmu sedikit. Nah, untuk cepat mengetahui itu berbeda dari yang satu dengan yang lainnya, mukmin. Kemudian yang kedua itu tadi, bahwa tulisan atau kata-kata huruf kafara atau kafir itu bisa saja baru muncul berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Yang penting diyakini dalam hal ini bahwa ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tulisan ini sebenarnya tidak ada hakikatnya. Hanya Allah mengilhamkan kepada setiap mukmin bahwa ini kafir Dajjal. Perlu diketahui ulama menegaskan di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dengan tegas mengatakan bahwa hadhil kitabah haqiqiyyah la majaziyah. Nah, bahwa tulisan ini benar-benar hakiki tertulis kafara, kafir itu tertulis. Bukan majaz atau kinayah. Jadi kalau ada yang tanya apakah ini tulisan hakiki? Nah, hakiki, karena Rasulullah dalam beberapa riwayat menyebut tertulis baina ainaihi kafir, dalam riwayat lain dipertegas kafara. Jelas. Nah, riwayat ini dalam hadis Anas tadi, Bukhari Muslim, menegaskan kepada kita bahwa kitabah ini atau tulisan ini hakiki. Bukan sebagian kaum Mu'tazilah mengatakan itu ilham, Allah ilhamkan kepada setiap mukmin dalam kalbunya. Oh, ini kafir. Cuman takwil kan. Takwil. Kita mengatakan la. Cuman terang-terang. Terang itu terang dibaca oleh mukmin. Bukti bahwa itu terang. Ada riwayat tertulis kafir, ada tulis kafar huruf. Fungsi dari riwayat yang menyebutkan huruf ini kafar tidak sekadar kafir untuk menegaskan bahwa itu adalah hakikat. Ada hakikatnya nyata. Baik, berikutnya bahwa min fitnatid dajjal anna ma'ahu jannatan wa naran fa naruhu jannah wa jannatuhu nar. Bahwa bersama Dajjal itu ada jannah ada nar, tapi pada hakikatnya jannah yang diklaim itu oleh Dajjal sebagai jannah itu adalah nar, dan yang diklaim itu sebagai nar itu adalah jannah. Hal ini dalam beberapa hadis, antara lain hadis Hudzaifah Ibn al-Yaman diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Majah dan Ahmad. Lafaznya ma'ahu jannatun wa narun, dan bersama Dajjal itu ada jannah juga nar. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dalam riwayat lainnya, faman daqala nahrahu hutta ajruhu wa wajaba wizruhu. Barang siapa yang memasuki sungai jannah Dajjal, ya, di jannahnya itu ada sungainya, ada. Barang siapa yang memasuki sana, maka akan putus amalan dia, pahalanya akan putus, dan dia pasti akan mendapatkan dosa. Wa man dakhala naruhu aw narahu wajaba ajruhu wa huffa wizruhu. Dan barang siapa yang memasuki nar Dajjal, yang dikatakan itu nar, dia masuk, maka dia akan mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya. Yang luar biasa gitu. Perlu apa? Keberanian. Iya, keberanian. Keyakinan dan iman. Yakin. Nah, yakin dia, ini jannah. Masuk. Nah, itu pun itu kita itu pun masuk hakikat. Hakikat. Nampak. Nampak terlihat. Nah, nampak terlihat. Sebagian pihak dari kaum Mu'tazilah, karena Mu'tazilah sendiri berselisih dalam mengimani hal ini. Ada berbagai kelompok di dalam Mu'tazilah. Lebih dari 10 atau 15 kelompok Mu'tazilah. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan Dajjal itu ada wujudnya memang manusia, tetapi berbagai berita yang disebutkan bahwa di sana Dajjalnya ada anak, kemudian nanti yang akan kita sebutkan beberapa kelebihan Dajjal, itu khayal. Itu khayal saja. Iya. Khurafat itu. Baik. Bisa dipahami sekarang? Kemudian Rasulullah SAW di antara bimbingannya ketika seorang melihat Dajjal, semoga Allah lindungi kita dan dzurriyah kita, hendaknya kita membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nah, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Rasulullah SAW barakallahu fikum menyebutkan hal ini dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Rasulullah, "Faman adrakahu minkum?" Barang siapa yang di antara kalian mendapati Dajjal, "falyaqra 'alaihi fawatiha surati Al-Kahf." Hendaknya membaca ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi. Nah, fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Karena sesungguhnya surat Kahfi ini akan menjadi pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Juga datang dari sahabat hadis dari sahabat Nufair. Sahabat Nufair radhiyallahu anhu. Dan maksud tadi, ketika bertemu Dajjal, membaca 10 awal dari surat Al-Kahfi. Maksudnya dari situ membaca ataupun kita menghafal itu sebagai ketika Dajjal itu muncul ataupun sebelum kemunculan Dajjal. Diamalkan. Diamalkan juga dalam beberapa riwayat, walaupun sebelum munculnya termasuk doa sebelum salat. Nah, termasuk berlindung dari Dajjal salah satu waktu atau masanya adalah sebelum salam, dan juga boleh 27 kita mohon kepada Allah berlindung dari Dajjal. Nah, kita dan di antara fitnah Ad-Dajjal adalah dia mengucapkan kepada seorang A'rabi, seorang Badui. Ara'aita in ba'attu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka? Wahai A'rabi, bagaimana kalau seandainya aku hidupkan kembali abahmu dan ibumu yang telah meninggal. Maukah kamu beriman mengatakan bahwa aku adalah Rabbmu? Fayaqulu na'am. Kata Arabiyah. Di sini ada sebuah pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang telah meninggal, apa dari musibah yang menimpa kita, kita hendaknya ridha pada Allah dan jangan bergantung kalbu kita kepada sesuatu yang telah tiada. Karena ketergantungan kalbu ini bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Ya, masih ingat Aba Umi yang nah, buktinya ketika ditawar oleh siapa? Ditawari oleh Dajjal, dia bilang, "Nah, ada tak yang menyatakan Arabi yang itu adalah Arab dusun, Arab yang pedalaman, iya. Maknanya pedalaman yang tidak ada ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama dipanggil. Nah, kalau Arabi itu Badui, Badui, bukan Arabi. Oh, Arabi. Kalau Arabi itu dusun Badui ni, orang yang ya'ish fi al-Badwan, fi al-Badiyah. Al-Badiyah ini sahra yang tidak kumpul dengan manusia, hidup sendiri sibuk dengan nah, dengan ontanya, dengan kambingnya, itu Badui. Nah, nanti akan kita jelaskan dalam hadis ini. Di antaranya adalah yang menunjukkan tentang hal itu hadis Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Hadis Asma ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, kemudian Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannaf, dan yang selain keduanya juga Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya As-Sunnah. Lafaz hadis ini, wa inna min asyaddi fitnatihi, kata Rasulullah, dan di antara fitnah Dajjal yang paling dahsyat, ayyaqula lil a'rabi, dia berkata kepada seorang a'rabi. Bisa faham beda a'rabi dengan arabi? Nah, kalau arabi orang Arab, man yatakallam bil lughatil arabiyyah. Nah, Arab. A'rabi sukan al-badiyah. Penduduk atau penghuni sahara. Sahara bukan desa. Kalau desa qarya berarti dia sudah bukan a'rabi. Kalau sudah hidup bertetangga, ya. Karena Arabi sudah bukan Arabi sudah. Jadi gimana? Nama Hadori, ha? Terus bukan jadi Arabi juga? Mungkin seorang Arabi jadi Arabi Hadori. Oh. Hadori itu hidup bersama yang lainnya, baik di kampung ataupun apalagi di kota. Ya. Yaqulil a'rabi ara'aita in ahyaitu laka ibilaka 'azimatan duru'uha tawilatan asnimatuha. Naam. Tajdaru ta'lamu anni rabbuk. Bagaimana kalau seandainya, kata Dajjal kepada Arabi ini, aku hidupkan kembali onta-ontamu yang dulu itu. Ini ketergantungan kalbu kepada dunia. Dalam kondisi buruk tadi yang mengeluarkan susu, air susu itu, ya, itu akan besar dan mengeluarkan susu banyak. Wah, Arabi melihat, Masya Allah, ada laban. Nah, dan tawilah asnimatuha, besar onta itu, tinggi. Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Qala faytamathal lahu syayatin ala surati iblihi fayatba'uhu. Qala wa yaqulu, kemudian syaitan yang mengikuti Dajjal menjelma menjadi onta-onta itu tadi. Nah, syaitan bisa menjelma segala sesuatu, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syaitan pengikut Dajjal ini berubah bentuk menjadi unta. Arabi melihat, iya. Nah, bersaksi asyhadu annaka rabbi. Qala, kemudian Dajjal berkata, wa yaqulu lirajul ara'aita in ahyaitu laka abaka wa akhaka wa ummak ata'lamu anni rabbuk. Bagaimana kalau aku hidupkan kembali abahmu, saudara kandungmu, ibumu? Nah, apakah kamu akan bersaksi aku sebagai Rabbmu? Qala na'am. Faytamathallahu syayatin ala suwarihim fayatba'uhu. Kemudian juga para syaitan itu menjelma menjadi saudara kandungnya, yang ini berubah ayah, yang ini jadi ibu. Ya. Akhirnya dia beriman kepada Dajjal sebagai Rabbul Alamin. Nah. Baik. di antara yang penting diimani terkait dengan Dajjal bahwa dia akan membunuh seorang pria pemuda kemudian membelah menjadi dua dari kepala ini, kemudian membelah menjadi dua kemudian dihidupkan kembali. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, antara lain adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala fayaqul. Nah, ana bacakan. Ketika ada seorang mukmin melihat Dajjal, nanti ini peristiwa yang akan terjadi. Pada waktu itu ada akan muncul seorang mukmin. Ketika melihat Dajjal, dia tidak mundur. Nah, dia malah maju menemui Dajjal. Nah, faqala ya ayyuhan nas, kata orang mukmin ini, yang dia syuja'an, pemberani. أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وايش kalian manusia ketahuilah ini adalah dajjal yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berani dia. Nah, kalau menghadapi preman masih mending, ini dajjal. Nah, فيؤمر فيأمر الدجال بي فيشبح fayaqulu khudhuhu wa shabbihuh. Maka Dajjal memerintahkan untuk menyeret orang ini, ya, kemudian diperintahkan untuk dibelah ini orang. Fayuwassa dhahruhu wa batnuhu dharban, dipukul orang ini dengan pukulan yang mematikan pada punggungnya dan bagian depannya. Nah, qala fayu'mar bihi, qala na'am, fayaqulu awa ma tu'min bi, ya, sebelum dibunuhnya orang diberi anu dulu taskis, kata orang, ya, apa percobaan pertama, bukan kif, kamu mau beriman kepadaku? Maka si mukmin itu menjawab antal masihil kadzdzab, antal masihil kadzdzab. Qala fayu'mar bi fayu'syar bil mi'sya min mafraqihi hatta yafruqa baina rijlaihi. Qala thumma yamshi ad-dajjalu bayna al-qit'atayn thumma yaqulu lahu qum fayastawi qa'ima. Subhanallah. Akhirnya Dajjal mengambil gergaji, apa gergaji bahasa Indonesia, gergaji, diletakkan di tengah pala gergaji sampai terbelah dua dan dilemparkan satu potongan sana yang satu sana, dan Dajjal berjalan di tengah dua potongan ini dengan sombongnya Dajjal, kemudian mengatakan qum, hiduplah kamu, berdiri. Ya. Nah, setelah dia hidup, qala Dajjal lahu atu'min bi, bagaimana kamu mau beriman padaku sekarang? Fayaqul mazdadtu fika illa basiratan, aku tidaklah bertambah tentang kamu kecuali pengetahuan dan ilmu, keyakinan bahwa kamu memang betul. Nah, thumma yaqul ayyuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Qala fayakhuduhu ad-dajjal yadhbahu fayaj'al ma bayna raqabatihi ila turqutihi nuhasan fala yastati'u ilayhi sabila. Nah, subhanallah, kata orang tadi, dan ketika Dajjal mau mengancam membunuh ini, dia mengumumkan kepada orang, disaksikan oleh orang. Nah, wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya dia tidak akan mampu melakukan seperti yang tadi dia lakukan terhadapku setelah ini. kepada siapapun, dia tidak akan mampu melakukannya. Nah, akhirnya Dajjal menyeret orang ini dan diletakkan senjata di depan, di atas lehernya ini, antara ini dua tulang turku dengan ini tali sini. Tak mampu Dajjal untuk membunuh dia. Fayakhuduhu biyadaihi wa rijlaihi fayakdzifu bih fayahsabun nas annama qadzafahu ila an-nar wa innama ulqiya fil jannah faqala Rasulullah hadza a'zamun nas shahadatan 'inda rabbil 'alamin. Akhirnya Dajjal marah, orang ini diambil, dilempar ke nerakanya. Manusia merah, wah, dilempar ke api neraka. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang ini dilempar ke jannah. Dan dia adalah, kata Rasulullah, syahid terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara yang penting juga untuk diyakini terkait dengan fitnah Masih Dajjal, wa inna min fitnatihi an ya'mura as-samaa'a an tumtira fa tumtir wa ya'muru al-ardha an tumbita fa tumbit wa inna min fitnatihi an yamurra bil hayy fa yukadzibunahu fala tabqa lahum sa'imatun illa halakat wa inna min fitnatihi an yamurra bil hayy fa yusaddiqunahu fa ya'muru as-samaa'a an tumtir fa tumtir wal ardha an tumbita fa tumbit hatta taruha mawashihim min yawmihim dhalika asmanu ma kanat wa'adhamuhu wa'amaddahu khawasir wa'adarrahu duru'an. Bahwa Dajjal dia dapat memerintah langit untuk menurunkan hujan sehingga turunlah hujan, dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhannya, tumbuh menjadi subur, hijau. Nah, tidaklah dia melewati suatu kampung yang kemudian mau beriman kepada Dajjal kecuali kampung tadi menjadi subur, hewan-hewan yang menjadi sehat, rizkinya melimpah, dan sebaliknya negeri atau kampung yang tidak mau beriman kepada Dajjal menjadi kering, hewan-hewan yang menjadi kurus mati, nah, dan juga perekonomian menjadi hancur, kehidupannya menjadi. Nah, barakallahu fikum, tentang atau terkait ini ada beberapa hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis An-Nawas bin Sam'an yang tadi telah disebutkan dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala. Nah, nah, nanti akan disebutkan bahwa baik kebanyakan pengikut, mayoritas pengikut Dajjal adalah An-Nisa. Baik kebanyakan pengikut Dajjal adalah An-Nisa. Dan tidak ada satu daerah di muka bumi kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Al-Madinah, tidak akan mampu Dajjal untuk melewatinya atau bahkan memasukinya. Nah, hal ini disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain hadis Anas bin Malik. Antara lain adalah hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Fatimah binti Qais. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal. Tidak ada satu negeri pun, kata Rasulullah, kecuali pasti akan dilewati oleh ad-dajjal. Kita masuk negeri kita ini. Muar, Johor, Jawa, semua dilewati oleh ad-dajjal. Jember. Semua, Jember semua dilewati. Alhamdulillah. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Terkait dengan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa berita Rasul bahwa Dajjal pasti akan mendatangi setiap negeri ini hakikat nyata. Karena sebagian pihak mengkakwil, enggak mungkin Dajjal bisa datang ke semua negeri, utara, selatan, timur, barat, musmagul, dunia ini, bumi yang luas ini. Sehingga maksudnya, kata mereka, adalah tidak ada sebuah negeri kecuali utusan Dajjal atau tentara Dajjal akan datang ke sana. Dajjal mengirim tentaranya ke sana. Ada ta'wil, batil, tidak ada seorang salaf pun memahami seperti ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang ini, huwa ala zahirihi wa umumihi indal jumhur. Wa syadza Ibnu Hazm faqala al-murad la yadkulu au illa yadkulu bi'tuhu wa junuduhu. Nah, kata Al-Hafidz, ini secara zahir memang Dajjal akan sampai ke semua negeri tadi, semua daerah, semua kampung. Nah, barakallahu fikum. Negeri mana? Ya, secara umum semua negeri.